بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara jahiliyah. Ada empat, dan ini bukan pembatasan. Di antaranya amalan jahiliyah, berbangga dengan keturunannya, atau yang kedua mencela nasab. Kemudian yang ketiga, pembahasan kita dan jadi syahid dalam bab, yaitu al-istisqa bin nujum. Istisqa, nisbatul matar ila an-naw, menyandarkan hujan kepada bintang. Wa huwa suqutun najm, jatuhnya bintang. Kama akhraja al-Imam Ahmad wa Ibn Jarir Jabir As-Suwa'i qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dan juga al-Imam Ibn Jarir dari hadis Jabir As-Suwa'i, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, akhafu ala ummati thalatha, aku takut khawatir terhadap umatku tiga perkara. Istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Wahai pesultan, dan kedolimannya penguasa. Wa takdziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Syahidnya yang dikhawatirkan ada tiga, diantaranya adalah menisbahkan turunnya hujan itu kepada bintang. Hadis ini hadisnya dhaif jiddan, dhaif hadisnya. Disebutkanlah Syaikhul Rahman bin Hasan dalam kitab beliau Fathul Majid, hadisnya dhaif. Kata Syekh Abdul Rahman, Ibn Hasan, faida qala qailuhum, jika berkata seorang di antara mereka, mutirna di najmin kada, kami diturunkan hujan sebab bintang ini, atau binawi kaza, atau bintang itu, fala yaqlu, maka tidaklah keluar darinya beberapa perkara. Imma ya'taqida anna lahu ta'thiran fi nuzulil matar, kalau ada orang mengatakan mutirna bi najmin kada atau bi nau'in kada, kami diturunkan hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu. Maka tidaklah keluar dari ucapannya itu dari beberapa perkara. Yang pertama, mimma ya'taqida, bisa jadi dia meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan. Maka ini syirk akbar, syirkun wa kufrun. Fahada syirkun wa kufrun, syirik dan kufur. Dan inilah yang diyakini oleh ahlu jahiliyah. Ahlu jahiliyah, orang jahiliyah terdahulu, mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Dan ini keyakinan batil, syirkun wa kufrun. Keyakinan jahiliyah ke'atiqadihim, sebagaimana keyakinan mereka bahwasanya doa kepada mayat dan doa kepada orang-orang yang gaib, enggak ada, yajlib lahum naf'a, bisa mendatangkan bagi mereka kemanfaatan. Sama keyakinan sebab bintang itu turunlah hujan, karena bintang ini turun hujan, sama saya keyakinan bahwasanya berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan orang yang tidak ada bisa mendatangkan kepada mereka kemanfaatan, atau yadfa anhum dharra, atau mengangkat atau menghalangi, yaitu menghalangi dari mereka tertimpa kemudaratan bahaya, atau memberikan syafaat kepada mereka dengan doanya mereka kepada orang yang sudah meninggal tadi atau orang yang gaib. Maka inilah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk larang dan mengingkari darinya. Wa qital man fa'alahu, dan memerangi orang-orang yang melakukannya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari dan mengharamkan manusia dari berdoa kepada orang yang sudah meninggal, orang yang tidak ada, yang gaib, berdoa kepada mereka. Ini syirik. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memerangi mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Allah berfirman, perangilah mereka. Siapa yang diperintahkan untuk diperangi di sini adalah kaum musyrikin, sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, perangi. Dan agama itu menjadi seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala, din wahid. Tidak ada lagi agama yang lain, semua agama yang satu. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu wasyirku, dan fitnah itu yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia mengatakan mutirna, kami diturunkan hujan dengan bintang ini, lakin ma'atiqadihi annal mu'atir wallahu wahdah, tapi dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Dia meyakini Allah yang menurunkan hujan. Beda yang pertama, bintang itulah yang menjadikan turunnya hujan. Ini kufur syirkun. Kalau ini meyakini bahwasanya al-muattil yang menyebabkan turunnya hujan, menjadikan turunnya hujan adalah Allah. Lakinnahu ajral 'adah juzul matar inda suqut dzalika najm. Tapi karena telah berlaku pada adat mereka di turunnya hujan itu ketika bintang-bintang itu jatuh. Wa sahayannahu yuhram nisbatu dzalika lan najm. Yang benar diharamkan untuk menisbahkan turunnya hujan itu kepada bintang. Dalam perkara ini, ucapan seseorang yang mengatakan mutirna bi naw'i kada wa kada bi najmin kada wa kada, ini ada beberapa keadaan kesimpulannya. Ada beberapa keadaan. Sebenarnya nanti hadisnya ada. Hadis setelahnya. Cuma ini telah disebutkan di sini pembahasan ucapan mengatakan mutirna, kami diturunkan hujan disebabkan karena bintang ini, bintang itu. Ada beberapa keadaan dan terkait dengan hukum. Hukum ahwal qaul mutirna binawi kada wa kada, hukum dalam keadaan dari ucapan yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Yang pertama, dia mengatakan mutirna binawi kada wa kada mu'taqidan anna an-naw'a huwa al-mujib lil matar, fa hadha kufrun akbar bil ijma'. Pertama, kalau dia mengatakan kami diturunkan hujan dengan sebab bintang, dalam keadaan dia meyakini dalam hatinya bahwasanya bintang itulah yang mujid, yang menurunkan hujan, maka ini adalah kufrun akbar, kufur akbar, mukhrijun minal millah, yang mengeluarkan dari din. Jadi ucapannya sama, tetapi tiqotnya berbeda. Ini menjadikan perbedaan dalam hukum. Nah, seperti ini, sama ucapannya, semua mengucapkan mutirna binawi kada wa kada, tetapi tiqotnya yang berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan min khaliqin barullah, tidak ada khaliq, tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menurunkan hujan itu kecuali Allah. Kalau ada mengatakan dukun fulan, dukun fulan, paranormal itu bisa bukan hujan, maka ini kedap dusta. Dan menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, kalau meyakini dirinya bisa menurunkan hujan, syirk, syirkun fi rububiyah, kufrun. Ialah Allah yang menurunkan hujan. Enggak ada cara makhluk yang bisa menurunkan hujan dari langit. Ini kufrun bil ijma. Yang kedua, keadaan yang kedua, mutirna binawin kaza wa kaza, sama. Mutirna diturunkan hujan kepada kami dengan sebab bintang-bintang ini, dengan bintang ini. Tetapi tipenya berbeda. Yang kedua ini mu'taqidan anna an-naw'a sababun lil matar bi taqdirillah. Dengan meyakini bahwasanya bintang itu hanyalah sebab. sebab turunnya hujan. Sebab sababulil matar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang takdirkan turun hujan. Sekalipun muncul bintang ini, muncul bintang itu, kalau Allah tidak menakdirkan hujan, tidak akan hujan. Sekalipun mendung lebat, mendungnya gelap sekali, orang sudah meyakin ini pasti hujan deras, ternyata tidak turun hujan. Terkadang masih terang langit, hujan turun. Ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan main, bukan hujan. Maka keadaan yang kedua ini kufrun asghar. Kufrun ni'mah, kufrun asghar, kufur yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Atau syirkun asghar, syirkun asghar masih meyakini Allah wal khaliq, Allah yang mencipta, Allah yang menurunkan hujan, tapi dia menisbahkan sebab turunnya hujan itu kepada bintang. Maka ini mendirikan dia kufrun asghar atau syirkun asghar, karena kita tidak boleh mendirikan sebab sebab yang tidak ada dalilnya dari syar'i, dari Al-Qur'an atau sunnah yang menunjukkan sebab, dan juga tidak ada dalil dari secara hissi, secara tajribah pengalaman yang menunjukkan bahwasanya itu adalah benar. Enggak ada kaitannya bintang dengan hujan lalu menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Maka ini kembali ke kaidah, man ja'ala sababan ma laysa sababan syar'iyyan hissiyyan faqad asyraka. Ini kaidah. Kalau kita paham kaidah ini, kita bisa memahami seluruh jenis kesyirikan. Barang siapa yang menjadikan sebab yang itu bukan sebab syar'i, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an kalau itu sebab, dan juga bukan sebab hissi, sebab kenyataan, pengalaman, ada bukti empirisnya, ini benar, maka terjatuh dalam syirik asghar. Dan yakini sebab, padahal tidak ada sebab syar'i atau hissi. Syirik asghar. Nah, pendapat diantaranya Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, liannahu ja'ala syai'an sababan lam yaj'alahu Allah sababan, karena menjadikan suatu sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan menjadikannya sebagai sebab. Kemudian al-hala tsalitsah, keadaan yang ketiga, mudirna binawi kada wa kada, sama muridan mutirna bi waqti kada, yang dia maksudkan adalah kami diturunkan hujan di waktin kada wa kada, di waktin kada, pada waktu ini, pada waktu ini, pada waktu munculnya bintang ini. Maka ini berselisih ahli ilmu dengan beberapa pendapat. Kalau mengatakan mutirna binaw ikadha wa kadha, dengan maksudnya dia tidak ada keyakinan bahwa seni bintang itu yang menurunkan hujan, tidak ada keyakinan bahwasanya bintang itu menjadi sebab turunnya hujan, tapi turunnya hujan itu pada waktu ini, pada waktu itu. Maka ahli berselisih, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan yustahab tarkuhu, disunnahkan untuk meninggalkan cabang-cabang seperti itu. Ada mengatakan tahrim haram, mengatakan yang keempat syirkun nasgar. Pendapat yang ketiga haram, ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan. Haram, tetap haram. Mengatakan mutirna binawi kada wa kada, sekalipun meyakini ucapan kita itu hanya memaksudkan kerumunan pada waktu ini, pada waktu ini, maka tetap tidak diperbolehkan. Ini diantara kita sebutkan hukum orang yang mengatakan kami diturunkan hujan karena sebab diritan ini ada tiga keadaan. Semuanya tidak diperbolehkan. Semuanya tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, termasuk amalan jahiliyah, adalah anhyaha, anhyaha. Apa itu anhyaha? Anhyaha adalah rafu saut bin nadf ala al-mayyit. Niyah itu mengangkat suara bin nadab, dengan memuji-muji kebaikan bagi mayit. Jika tiba musibah meninggal keluarganya, anaknya atau suaminya atau istrinya, maka dia meratapinya dengan mengangkat suara, menangis dengan mengangkat suara sampai an-nadb, menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, niyaha adalah rafu' shaut bil buka' 'alal mayyit qasdan, mengangkat suara saat menangis, menangis ini qasdan, dengan sengaja, dengan sengaja. Dan juga masuk di dalamnya adalah dengan menyebut-nyebut kebaikan semuanya. Yang paling baik, siapa yang menghidupi kami, apa ini. Al-Muhim ini niyaha, termasuk amalan jahiliyah. Kata syarifim wa niyaha min amr jahiliyah, wala buddha an takun fi hadhil ummah. Niyaha itu merupakan perkara jahiliyah dan mesti terjadi pada umat ini. Karena Rasulullah SAW sudah memberitakan arba min amri jahiliyah, min amri jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara jahiliyah yang umat ini tidaklah meninggalkannya. Ayat sebagian umat ini masih melakukan. Kita lihat sampai sekarang ini. Al-Bahru Asad, banyak bangga-banggaan keturunan, banyak masih kita temukan mencela nasab, mencela keturunan. Sisko bin Nujum atau niyaha, merata, menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal. Wa inna ma kanat min amri jahiliyah imma min jahli alladhi huwa didul ilm aw min jahli min jahal allati hiya ash-shafa'. wa wajadul hikmah wa innama kanat kata syekh min amri jahiliyah, dikatakan perkara jahiliyah itu bisa jadi karena memang jahil, bodoh, yang itu lawan dari ilmu, atau bisa jadi dia as-safih, yang itu lawan dari hikmah. Ini jahiliyah. Wa innama kanat kadzalik li umurin, disebut perkara jahiliyah niyaha ini yang dilarang karena beberapa perkara. Yang pertama, annaha la tazidun nas illa siddatan wa hazanan wa adzaban, tidaklah menambah bagi orang yang naik. Orang yang naik itu orang yang meratap, itu nangis dengan suara, mengangkat suara keras, kencang, disertai lagi dengan an-nadab, yaitu menyebut-nyebut kebaikan. Tidaklah menambah baginya kecuali siddah wa hazanan wa adzaban, semakin bertambah rasa sedihnya dan siksaannya, tambah berat baginya, bukan malah yang dia dapatkan itu kebaikan, biar dianggap sangat sayang kepada anaknya yang meninggal, bukti cintanya yang sangat berat kepadanya, sehingga dia pun nangis dengan mengangkat suara sampai menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Tidak, bahkan semakin bertambah sedihan dan azab. Apa azabnya dia? Disebutkan dalam hadis, an-na'iha, seorang yang meratap kemudian menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal, idza lam tatub qabla mautiha, sebelum apabila dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, dia orang yang meratap tadi jika meninggal keluarganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqam yaumal qiyamah, akan dibangkitkan di yaumal qiyamah nanti, wa alaiha sirbalun min qatiran, sirbal thawb pakaian, min qatiran, dari nahas, dari tembaga atau timah yang dilelehkan, panaskan, meleleh timah tersebut, dilumurkan ke tubuhnya, disiramkan ke tubuhnya seperti di pakaian panasnya, dan minyak atau yang panas saja celup atau menyentuh kulit kita, sudah tidak tahan panasnya, melepuh minyak goreng misalnya. Ini tembaga, timah yang meleleh, dilelehkan, dipanaskan, kemudian meleleh timah itu, lalu dilumurkan ke badan, disiramkan. Wadirun min jarab, dirun min jarab, saya sebutkan di sini orang tersebut pada badannya itu ada penyakit kulit, penyakit terkelupas kulitnya, seolah jadi pakaian juga, jadi mantel, bukan lagi kulitnya yang warna coklat atau putih, tapi terkelupas. Bagaimana panasnya kulit yang sudah terkelupas karena ada penyakit? Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin, jangan terkena benda yang panas, kena matahari saja misalnya sudah merasakan panasnya, kulitnya itu, karena tidak ada pelindungnya. Bagaimana pula kalau kulitnya tadi yang sudah terkelupas itu terkena, disiramkan padanya timah yang meleleh. Ini menunjukkan dahsyatnya azab pada orang tersebut. Dan ini menunjukkan kabair. Kabair bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang meleleh. Orang yang meratapi orang yang sudah meninggal itu, itu sebesar yang diancam oleh Rasulullah SAW. Kalau dia tidak bertobat dari apa yang dia pernah lakukan itu, dia tidak bertobat, masih melakukan terus, ini hukumannya nanti di yaumul qiyamah, bertambah azabnya, malah bertambah sedih, menambah kesedihan. Meratap menyebut-nyebut tambah sedih kamu, bukan malah menjadi hilang kesedihannya, bertambah. Yang kedua, naha tasahhutun min qada'illah wa qadarihi wa i'tiradun 'alaih. Yang kedua, bahwasanya orang yang meratap itu tasahhut, dia itu murka, benci, tidak terima. Ini menunjukkan tidak terima dengan qada Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah kepadanya. Kadang-kadang menyangka takdir. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, mewafatkan keluarganya yang sangat baik, kenapa cepat diambil? Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Tasahhut menunjukkan dia itu tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa jarad menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annaha tuhayyit ahzan ghairahu. Orang yang meratap itu justru juga tuhayyit itu mendorong, menyebabkan orang lain menjadi bersedih. Ini keluarganya juga menangis. Dia menangis dan ikut pula saudara-saudaranya menangis, meratap bersama-sama dengan sebab dia. Dengan sebab dia, jadi orang lain melakukan perbuatan yang sama, yang kabirah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya qad dzikra an Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan dari Ibnu Qayyim tentang Ibnu Qayyim, wa huwa min ulama al-Hanabilah, termasuk ulama Hanabilah Ibnu Qayyim, bahwasanya satu hari kharaja fi janazah ibnihi Qayyim, beliau keluar pada satu jenazah putranya Uqayl bin Uqayl bin Citrakan. Bahwasanya satu hari kharaja fi janazah ibnihi Uqayl, dia keluar pada satu jenazah ini putranya Uqayl. Wa kana akbar auladihi, dan dia adalah yang paling besar anaknya, anak yang paling tua. Wa talib ilm, dan talib ilm ini Uqayl. Ibnu Uqayl ini talib ilm. Falamma kanu fil maqbarah sarha rajulun, tatkala dan sampai di kuburan ada seorang laki-laki berteriak. Wa qala, dan dia membaca ayat, ya ayyuhal aziz innalahu aban syaikhan kabira fakhud ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Jadi orang yang berteriak tadi ini membaca ayat seolah menunjukkan tidak terima dengan takdir. Wahai Al-Aziz, ini kisahnya Yusuf dan saudaranya. Wahai Al-Aziz, innalahu aban syaikhan, sesungguhnya dia itu saudaranya Yusuf. Yang ketiga itu Yusuf memasukkan apa namanya takaran ke saudaranya. Dari 12 yang ada satu saudara kandung dan Yusuf, lalu didapatilah takaran tersebut di dalam karungnya, maka dia ini ditangkap sebagai pencuri. Dan ini gila makarnya ini takdirnya Yusuf untuk bisa bersama saudaranya. Maka saudaranya yang mengatakan, wahai Aziz, sesungguhnya dia ini memiliki orang yang seorang ayah yang sudah tua, maka ambillah salah seorang di antara kami menggantikan kedudukannya. Sesungguhnya kami melihat engkau orang yang berbuat kebaikan. Sama ini, dia berteriak seperti itu, maknanya ambillah salah seorang dari kami, jangan itu yang diwafatkan, ambillah dari salah seorang di antara kami. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan kepada orang ini, innal Qur'an innama nazala litaskin al-ahzan wa laysa litahyin al-ahzan. Quran itu diturunkan atau turun untuk menenangkan kesedihan, bukan untuk mendorong bersedih, menjadikan orang bersedih, tidak. Jadi syahidnya di sini, orang yang meratap itu bisa jadi menjadi penyebab orang yang lain menjadi juga bersedih, melakukan hal yang sama, maka semakin banyak ditambah dosanya. Karena disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang melakukan satu kejelekan kemudian diikuti oleh orang lain kejelekan itu, maka orang yang mengajarkan kejelekan itu mendapatkan kejelekan dari orang yang dia diajari kejelekan itu. Kita mengajarkan kejelekan, kemudian orang tersebut melakukan kejelekan itu, maka kita juga mendapatkan dosanya. Selama orang-orang yang diajarkan itu melakukan kejelekan, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Nah, yang keempat, annahu ma hadhihi al-mafasid la yuraddu al-qada wa la yarfa ma nazal. Yang keempat, seiring dengan kerusakan-kerusakan yang disebutkan, bahwasanya an-niyaha itu tidaklah bisa menolak takdir, tidak bisa menolak takdir, dan tidak bisa mengangkat apa yang telah turun Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang telah terjadi tidak bisa. Sekalipun kamu berteriak minta dikembalikan, minta dihidupkan, tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa kembali. Wan niyaha tashmal ma idza kan min rajulin aw imra'atin. Niyaha itu mencakup semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Sama saja hukumnya. Laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan, haram. Lakin al-ghalib wuquha minan nisa. Namun kebanyakannya yang melakukan niyah ini adalah wanita. Maka sebut itu an-naiha. An-naiha istighonya muannat. Karena yang paling banyak melakukan ini wanita, wanita yang lemah hatinya, yang banyak melakukan ini. Idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya tadi, akan mendapatkan iqab, hukumannya keras dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Taballahu alaiha. Nah, dan juga disebutkan mafasidnya dari niyah ini, kerusakan niyah, bahwasanya mayit itu akan disiksa di kuburan disebabkan karena orang-orang yang meratap kepadanya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna al-mayyit azab bima niha alaihi. Itu sahih. Sesungguhnya mayat itu diazab dari apa yang diratapi dengannya. Maka ini mafasihnya juga di akibatnya didapatkan oleh orang yang meninggal. Kalau ditangisi kemudian diratapi, disebut-sebut kebaikannya ketika dia meninggal, ini akan mendapat kesan disebabkan karena orang-orang yang meratapinya. Maka ini kita beritahu kepada keluarga-keluarga kita yang meninggal, jangan sampai ratap. Menangis, cukup menangis. Jangan diiringi dengan ratapan ataukah dengan nerd. Tidak mahasin menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang orang yang meninggal, tapi menangis. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, menangis beliau. Beliau tidak ada wala nada'udha wa jahiliyah. Ketika meninggal putra Ibrahim, inna bifirahika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya berpisah dengan wahai Ibrahim sangatlah menyedihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Wa tadma al-ain wa tahzan al-qalb. Mata menangis dan hati bersedih. Wala tad'u bi da'wa jahiliyah. Dan kami tidak meniru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini naya. Kemudian qauluhu annaiha idza lam tuqabla mautiha, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, fihi tanbih ala anna at-taubah tukaffiru dhanb huwa in 'azma, wa hadha mujmal 'alayhi fil jumlah. Ini peringatan bahwasanya taubat itu menghapuskan dosa sekalipun dosa itu besar. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya berbuat dosa, janganlah mereka itu berputus asa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Ya ibn Adam, law balagat dzunubuka 'ala as-sama' tsumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Wa ibn Adam, pada Rasulullah SAW dari hadis kursi, kalau sekiranya dosa-dosa itu sepenuh bumi sampai ke langit, kemudian kau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka. Kalau sekiranya dosa-dosa sepenuh bumi di qorabil ardi khotoya, kesalahan-kesalahan di seluruh bumi, tsumma lakidani la tusyrik billahi syai'a, kemudian kau mendatangiku dengan tidak bersekutu dengan Allah sedikit pun, ghafartu lak, aku mengampuni kamu. Ala ubali. At-taubah itu menjadi bersih dosa. Tukafir, menggugurkan dosa-dosa. At-taubah, sekalipun besar dosa itu. Dan ini sepakat mujmun alaih berjumlah. Wa tukafiru ayatul milasana, dan juga kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Wal masaib, juga musibah itu menghapuskan dosa, termasuk kematian. Kematian musibah, musibah yang besar, yang berat bagi seorang. Nah, kalau dia bersabar dari musibah yang Allah timpakan kepadanya, ikhtisab sabar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau tidak, sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dengan kebenarannya, nam doa mada azab. Wa doa muslimin ba'dhum li ba'd, dan juga doa kaum muslimin sebagian mereka kepada yang lain juga mengampuni dosa-dosa. Kita doakan saudara kita, ya Allah ampunilah si fulan, si fulan. Ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Jadi banyak hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di antaranya disebutkan taubat wal istighfar, amalan-amalan kebaikan juga menghapuskan dosa. Amalan kebaikan, innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nah, doanya kaum muslimin, musibah-musibah yang menimpa dengan syarat sabar wal ikhtisab, ini yang menghapuskan dosa. Bisyafa'a bi'idnillah, wa syafa'a bi'idnillah Allah Subhanahu wa taala. Wa afu Allah man syaa'a man laa syik, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala dari siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang tidak mempersekutukan Allah. Seperti kita sebutkan tadi, orang yang punya dosa sepenuh bumi, tetapi dia datang menghadap Allah yaumul qiyamah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sekalipun sepenuh bumi dosa-dosa itu. Wa fil hadis an Ibnu Umar marfu'an, dan dalam hadis Ibnu Umar secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan inna Allah ta'ala yaqbalu taubah, inna Allah ta'ala yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama napasnya itu belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah meninggal baru bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak menerima taubat. Ini di antara syarat diterimanya taubat, bahwa taubat itu sebelum nafas di kerongkongan. Kalau sudah mau meninggal, sama-sama nafasnya sudah mau meninggal, sudah taubat. Jadi yang mana dia taubat? Sebagaimana Fir'aun tidak tenggelam di laut merah, tidak diterima. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pernah sudah tenggorokan. Dan juga selama matahari belum terbit di sebelah barat. Kemudian qauluhu tuqam yawmal qiyamah wa laha sirbal min qadran wa dir min jarab. Berkata Imam Al-Qurtubi, sirbal wa hiya thiyab al-qamis, pakaian al-qamis, yani annahunna yulatafna bil qadran fayakun lahunna kal qamis. Seperti ini yang dimaksudkan, bahwasanya mereka itu kalau yang niyah nanti di hari kiamat dilumuri badannya dengan qatiran, dengan timah yang dilelehkan, tembaga yang dilelehkan, maka menjadilah keadaannya itu, badannya itu seolah seperti kamis disiram, seperti kamis kamis hatta yakun istiyal nar biasadi ma'adam, sampai kemudian api itu pada jasadnya semakin besar, nyalanya semakin besar, panasnya dan baunya semakin busuk, dan dia merasakan dengan sebab adanya penyakit kulit rasa sakit yang sangat dahsyat. Nah, disebutkan ancaman bagi orang yang melakukannya. Qala Ibnu rahimani rahimahullah, dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dari Harith bin Malik Al-Ashari, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dan juga Syekh Al-Amin. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya kesimpulan atau faedah ini. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Syahadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.